Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis taklim, majlis zikr yang memiliki fadilah yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini adalah jalan untuk mudah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam menuntut ilmu syar'i itu haruslah istimrar, terus menerus, tidak terputus, karena menurut ilmu syar'i itu wajib bagi kita semuanya sampai akhir hidup kita. Kita senantiasa belajar dan belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Maka dari itu janganlah kita semuanya mencukupkan hanya mengikuti daurah saja yang hanya beberapa hari kemudian setelah itu meninggalkannya. Akan tetapi jadikanlah daurah ini sebagai titik awal untuk memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk belajar dan belajar, sehingga setelah ini nanti kita senantiasa untuk semangat dalam belajar, menghadiri majelis taklim secara rutin. Ya alhamdulillah telah banyak kita dapat di majelis taklim di daerah kita ini. Tinggal kita memilih, tinggal kita bisa ya, memanage waktu, mengisikan waktu luang untuk bisa menghadiri majelis taklim tersebut, sehingga senantiasa ilmu kita bertambah dan semoga Allah SWT memberikan taufik kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan siang hari ini, saya diminta untuk memberikan materi dengan pembahasan tentang undian nasihat dibalik ujian dalam kebenaran. Intinya, bagaimana tiap-tiap yang harus dimiliki dan diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah untuk menapaki jalan kebenaran pada saat keimanan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat manusia banyak dalam kondisi rusak, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, maka seorang muslim maupun muslimah dituntut untuk bersabar, untuk iltizam, untuk as-sabat al-sunnah, untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan perkara yang besar, apalagi kita berada pada zaman fitnah yang fitnah tersebut semakin lama semakin besar. Dimulai dari fitnah zaman terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Itu adalah awal fitnah yang melanda umat ini. Kemudian fitnah-fitnah selanjutnya sampai zaman kita, sehingga kita merasakan ketika kita mengamalkan sunnah, ketika kita mengamalkan syariat Allah SWT, kita mendapati berbagai macam halangan dan rintangan yang akan mencoba untuk menggugurkan keteguhan hati kita. Maka banyak manusia yang berguguran di medan jihad, di medan pengamalan syariat Islam, bahkan banyak manusia yang tidak mengetahui itu hak, apa itu hak, apa itu batin. Seakan-akan ala hak dan batin itu sudah tersamarkan pada mata mereka, pemahaman sudah diputar balikkan, sehingga yang hak seakan-akan sebagai yang batin, sedangkan yang batin seakan jadi hak, dengan dipolesi dengan hiasan-hiasan dari setan. Dan ini adalah fakta. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin coba untuk memaparkan sedikit tentang as-sabat ala sunnah. Tegar di atas sunnah. Yang saya ambil dari risalah dari Asy-Syaikh Abi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala, dengan tambahan tentunya yang saya anggap ya bisa lebih kita mengambil faedah, khususnya pada diri atau pribadi maupun pada peserta taurah. Ketika muncul fitnah, pada zaman fitnah yang besar, maka seorang muslim maupun muslimah dituntut untuk as-sabat, untuk tegar ala sunnah, ala al-haq, ala al-islam. Maka sebelum kita menginjak pada kiat-kiat bagaimana cara kita tegar di atas sunnah, kita kembali mempelajari apa itu fitnah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Maka secara umum fitnah pasti akan melanda umat ini, pasti akan melanda kita semuanya. Maka dapat kita rangkum bahwa fitnah itu ada tiga macam. Yang pertama, al-ibtila, musibah. Itu termasuk fitnah, termasuk ujian, musibah yang melanda manusia. Baik itu berupa banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan seterusnya, yang bisa menghantarkan rasa ketakutan dengan hilangnya nyawa, hilangnya harta, hilangnya sesuatu yang disukai oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan benar-benar kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kalian sedikit daripada rasa ketakutan dan kelaparan dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sungguhnya kami itu hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami itu hanya kepada Allah lah kami kembali. Ini adalah fitnah atau ujian yang berupa musibah. Maka wajib bagi setiap muslim maupun muslimah untuk bersabar. Wajib untuk bersabar ketika terkena musibah. Dan kita berhusnudzan kepada Allah SWT biasanya musibah tersebut masih kecil, masih ringan. Karena musibah tersebut tidak berubah musibah di dalam agama. Baru musibah yang berubah fisik, bukan musibah yang menyangkut agama. Yang mana musibah apabila menimpa agama seorang, maka itu adalah musibah yang sangat besar. Karena bisa menghantarkan kesengsaraan di dunia wa fil akhirah. Dan semuanya itu sudah sesuai dengan takdir Allah SWT. Yang Allah SWT memberikan ujian kepada hambanya. Pasti setiap hamba yang mukmin akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar ujian yang telah diberikan kepada orang tersebut dalam rangka untuk menguji apakah betul hamba ini betul-betul beriman kepada Allah SWT, dan akan meningkatkan derajat hamba tersebut sekaligus akan menghapus dosanya, sehingga sampai nanti bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Sama hikmah daripada musibah. Maka janganlah kita bersedih hati, menyesal, muram ketika terkena musibah. Kita harus bersabar. Karena itu baik bagi diri kita semuanya. Fitnah yang kedua, fitnah itu syahwat. Fitnah syahwat, fitnah yang berusaha hawa nafsu. Minan nisa wal aulad wal amwal. Yaitu hawa nafsu dunia, keinginan syahwat dunia. Baik kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta, kedudukan, dan seterusnya. Itu adalah fitnah. Dan ini termasuk fitnah yang besar. Karena berapa banyak manusia yang gugur dan tidak lulus ketika menemui fitnah ini. Fitnah harta, fitnah anak, fitnah wanita, fitnah kedudukan, sehingga menjual agamanya untuk mendapatkan sesuatu daripada kenikmatan dunia yang hanya sementara. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14-16, Zuhina linnasi hubbus syawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarah minal zabi wal qiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Ketindahan terhadap sawat, hawa nafsu berupa manusia, berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumbuh-tumbuh dari emas maupun perak, dan kuda yang pilihan, dan binatang ternak, serta sawah ladang. Zalika mata'ul hayati dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah SWT adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Itu hanyalah kesenangan dunia yang sementara. Dan nanti ada kesenangan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Qul a'unabdiukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Khalidin fiha, mereka kekal di dalamnya. Waswajum muta'arah, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa'udwanum minallah, dan kerajaan Allah SWT. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, yang berdoa, rabbana wa rabb kami innana, sungguhnya kami betul-betul amanna, beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami, dzunubana wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Memang benar adanya wanita, adanya harta, adanya jabatan yang dibutuhkan, itu adalah kesenangan dunia. Tapi ingat, ada kesenangan yang abadi di Allah SWT, itu surga yang Allah SWT. Yang kalau dibandingkan kesenangan dunia, tidak ada apa-apa yang di Allah SWT daripada kesenangan di surga. Tapi kebanyakan manusia tertipu. Mereka tertipu dalam kenikmatan dunia, yang mereka menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang materi saja. Kalau kita lihat, banyak para orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya menjadi orang. Maksudnya apa? Menjadi orang yang berhasil di dunia, menjadi orang yang berharta banyak, menjadi orang yang berkedudukan, menjadi jabatan dan menjadi kasih yang besar. Tapi lupa terhadap kehidupan yang kekal selamanya. Bagaimana anak tersebut diberikan ilmu din, diberikan pemahaman ilmu syar'i, sehingga bisa menjadikan anak yang soleh maupun soleha. Ini hilang dari mereka. Mereka menyekolahkan ke tempat-tempat yang munafik, yang tidak melihat apakah sekolah tersebut mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan akhirat yang benar atau tidak. Kemudian mengkuliahkan kepada perguruan tinggi yang munafik, jurusan-jurusan yang itu nanti bisa mendatangkan, menjadikan anak tersebut menjadi mudah mencari pekerjaan, mudah mencari harta. Tapi sayangnya tidak mengimbangi hal tersebut dengan pelajaran dirinya, sehingga menjadikan seorang tersebut menjadi seorang yang tidak tahu agama. Meskipun sudah lulus sarjana, bahkan lulus pada jurusan atau pada mahalah doktor, tapi tidak tahu agama. Kenapa? Karena dari kecil sudah ditekoki dengan materi-materi dunia. Bukan berarti di sini kita mengharamkan kesenangan dunia, tapi kita memberikan catatan. Boleh seorang mencari dunia, tapi jangan dilupakan kehidupan akhirat. Sehingga jadilah sarjana-sarjana yang muslim, yang multazim terhadap sunnah. Jadilah dokter-dokter yang multazim terhadap sunnah. Jadi seorang dokter sekaligus yaitu paham terhadap agama, sekaligus yaitu paham dan mengamalkan syariat Islam. Itulah yang dicari, bukan sekedar hanya kedudukan saja, profesi saja, dunia yang dicari. Kemudian fitnah yang ketiga, fitnah subuhan. yaitu sebuah syubhat yang dilancarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kufar, baik orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, dan juga syubhat dari ahli bidah. Ahli bidah, ya, orang yang suka, ya, melakukan perbuatan bidah fiddin, yang mereka melancarkan sebuah syubhat untuk memberikan racun terhadap akal-akal kaum muslimin. Ini fitnah yang besar. Jadi poin 2 dan 3 adalah fitnah yang besar yang akan kita hadapi. Apalagi zaman sekarang, zaman yang umat Islam berpecah belah menjadi banyak. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya umat Islam nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian yang 72 itu berada di neraka. Sedangkan yang satu itu selamat. Meskipun 73 ini masih Islam. Cuman sudah bukan murni lagi. Yang 72 itu masih Islam. Golongan Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, Min ummati, dari umatku. Artinya dia masih Islam. Masih Muslim, cuman menyimpang. Dan tidak keluar dari Islam. Tapi yang satu itu yang multazim, satu yang ta'ifah mansurah, yang benar dan selamat dari siksa neraka, langsung masuk surga. Siapa mereka? Wahiyal jamaah, dia adalah al-jamaah, maksudnya yang menetapi, yang mengikuti jamaah atau muslimin, mengikuti jamaah Rasulullah dan para sahabat. Dan dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Tirmidzi, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini cuma sedikit, cuma satu, 73, yang satu yang selamat. Maka banyak firqah-firqah yang mengatakan, kelompok kami yang benar, kelompok kami yang benar, yang ini yang salah. Maka bagaimana caranya kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Mudah. Jika Allah SWT memberikan pemahaman pada seorang, dia akan mengetahui kebenaran. Karena kita memiliki akal yang bisa menimbang. Allah SWT telah memberikan fasilitas kepada kita akal yang bisa menimbang. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak boleh kita itu ta'asub, muqallid, taklid dengan suatu kelompok atau seorang yang tanpa ada dalil yang jelas. Nah, kita melihat mana firqah-firqah yang mendekati kebenaran. Kita katakan yang mendekati kebenaran. Dan kita tidak mengatakan kelompok kita yang paling benar. Iya. Yang mendekati kebenaran yang pendapatnya atau keyakinannya itu didasari dengan dalil-dalil Al-Quran Sunnah yang sahih dengan pemahaman yang benar. Bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Apa itu nama? Apa arti nama kalau tidak ada maknanya? Kalau ternyata faktanya bukan, faktanya menyelisihi dari nama tersebut. Seperti bagian kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata prakteknya tidak sama dengan yang mereka klaim. Sebagian kelompok mengatakan bermanhaj salaf, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dia omongkan. Kalau betul-betul bermanhaj salaf, tentunya semuanya akan mengacu pada manhaj salaf. Baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu akidah maupun ibadah maupun muamalah maupun akhlak, semuanya manhaj salaf semuanya. Tidak boleh ini sebagian kalau sebagian tidak boleh. Itu namanya sudah menyimpang. Seperti kelompok yang mengambil pendapat sebagian ulama dan menolak pendapat yang lainnya. Kelompok yang mengatakan kalau soal masalah fikih kita mengasuh pada ya, ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Sedangkan masalah jihad tidak, kita mengasuh pada yang lainnya. Ini adalah jelas merupakan ya, pemahaman yang salah. Justru ulama, fuqaha, mu'asirin zaman sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka paham terhadap fikhul waqi', paham terhadap jihad. Tidak boleh kita menolak sebagian dan mengambil sebagian. Ini adalah subhat. Subhat yang melanda sangat kencang sekali. Baik itu di media elektronik maupun media massa, surat kabar ataupun majalah-majalah atau buku-buku. Kencang sekali. Saya yakin kalau seorang tidak diberikan ilmu yang matang, tentunya masih akan terguyah. Makanya kita harus hati-hati ketika membaca buku, ketika mendengarkan radio, ketika mengikuti kajian, kita harus hati-hati. Apa yang dikaji, apa materinya, manhajnya apa. Karena nanti akan bisa mempengaruhi pikiran kita. Sehingga dikatakan ahli bid'ah itu la yustarab. Ahli bid'ah, pengusung bid'ah itu tidak diterima taubatnya. Artinya apa? Sulit untuk taubat. Karena ketika dia mengusung bid'ah, jihad sudah masuk dalam pikirannya, dalam akalnya, itu dia merasa perbuatan itu perbuatan yang benar. Dia merasa dia itu berada dalam kebenaran. Kenapa harus bertobat? Yang sudah benar. Kenapa harus bertobat? Maka sulit. Dan ini adalah ambidah ini, ya, kelompok yang paling disenangi oleh syaitan setelah musyrikin. Paling disenangi daripada ahli maksiat, ahli kabair, orang yang berbuat maksiat itu dia pasti merasa ketika berbuat maksiat ini salah. Ketika seorang mencuri ini salah, dan ada kesempatan nanti dia dengan petunjuk dari Allah SWT untuk kembali bertaubat. Tapi bagaimana keadaan dengan bid'ah yang merasa benar? Ini sudah benar. Kalau harus bertaubat sudah benar, ini nggak bisa. Sulit untuk taubat, sulit untuk taubat. Kenapa? Stasiun sebuah sudah mencongkel di dalam pikirannya. Ini khususnya untuk mubtadi'in, untuk pemula harus hati-hati ketika memilih ya kajian, membaca buku. Buku tidak semua buku itu baik. Dan berarti kita merasa ini yang paling berat, tidak. Demi untuk menjaga, kalau ketika seorang sudah kemasukan sebuah sulit untuk keluar. Berapa banyak nasihat, berapa banyak ya himbauan, tapi sudah mental. Kalau ini sudah ya sudah masuk, sudah mendarah daging intinya, sulit untuk keluar. Maka tidaklah orang yang salah dari bid'ah kecuali dengan belajar. Masa orang yang sudah belajar, sudah paham tentang manhaj al-aqidah, ketika ada subhat dia pasti bisa menangkisnya. Dia lebih aman daripada orang yang tidak tahu. Dan subhat bertingkat-tingkat. Ada subhat yang jelas-jelas itu jelas salah. Seperti doktrin. Ada sebuah yang itu berlandaskan dalil. Dan kebanyakan sebuah yang besar pun berlandaskan dalil, tapi memahami salah. Entah itu dalilnya itu dalil yang dhaif lemah, ataupun dalilnya itu sahih tapi salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Maka orang yang sudah berilmu tahu ini salah. Sebenarnya baru saja ya, di daerah kita subhat, ya, bahkan sampai lewat radio. Ini. Yang kira-kira salah. Tapi orang awam tidak mengetahui itu salah. Dia mengatakan, kamilah yang memegang pintu surga. Ini. Sampai menghikayatkan percakapan dia dengan Allah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Akhirnya dia masuk surga, terus pintu saya tutup. Anak saya yang membawa kuncinya surga. Ini dari mana seperti itu? Ahli sholawat membawa pintu surga. Ahli tahlilan membawa pintu surga. Dari mana? Jelas-jelas salah, tapi banyak orang yang wah betul, kita sudah benar masuk surga semuanya. Subhanallah. Tapi ada sebuah yang betul-betul sangat rapi sekali yang tidak diketahui kecuali orang yang sudah belajar manhaj. Ini harus hati-hati. Bahkan menukil-menukil perkataan saya, menukil pendapat-pendapat ulama, tapi menukil sebagian dan memahami sebagian pemahaman salah. Inilah yang sangat baik, kita harus merujuk dengan bimbingan para ulama dan para asatidz yang betul-betul kita yakin komitmen dari sunnah. Maka benar kata Rasulullah SAW, bahwasanya fitnah ini akan melanda. Seakan-akan umat Islam ini di hadapan orang kafir seakan makanan yang dijadikan rebutan. Menjadi bulan-bulan orang kafir. Padahal kaum muslimin banyak. Maka dalam hadis dijelaskan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis Abu Sa'ban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umam an tadaa'a 'alaikum kama tadaa'a akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat ini akan diperbutkan sebagaimana jadi perbutkan oleh umat yang lainnya sebagaimana orang yang mau makan memperbutkan makanan yang ada di nampan atau di bejana. Faqala qa'ilun wa min qillati qillatin nahnu yawma idin. Apakah kami ketika itu cuma sedikit kok dijadikan hidangan itu? Qala Rasulullah SAW, bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian ketika itu banyak. Walakinnakum gusa, akan tapi kalian itu bui. Bui yang tidak punya arti. Banyak tapi tidak berkualitas. Banyak umat Islam itu banyak di dunia itu. Di Indonesia itu banyak, paling banyak. Berapa kan itu? Dulu katanya 90, tapi enggak tahu katanya berkurang. Karena ada misionaris. Tapi banyak yang umat Islam ini gusa, buih, yang tidak punya arti, tidak berkualitas. Ya, sekedar Islam KTP, Islam ya Islam itu hanya tanya ya, sholat, puasa, ya kan sudah. Itu mending daripada Islam KTP ini, gak berasal, gak pernah ngambak masjid. Sholatnya, mungkin cuma waktu Ramadan saja, atau bahkan mungkin hari raya saja. Ada yang seperti itu. Ada mungkin bahkan tidak sholat sama sekali. Walakin tak membusa. Buih itu dijual laku enggak itu? Sudah enggak ada, artinya enggak laku dia itu. Buih itu malah. Ya, kotoran. Kagufa esail. Seperti buih banjir. Atau buih di sungai itu, yang mengalir itu. Buih itu, pan kotor itu. Wa yanzi annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Dan betul-betul Allah SWT akan mencabut ketakutan, rasa ketakutan dari musuh-musuh kalian. Akan terjadi orang kafir menjadi berani. Karena tidak takut lagi. Kalau zaman dahulu diberikan ketakutan zaman Rasulullah SAW, jarak satu bulan sebelum perang mereka sudah merasa takut. Sudah hatinya itu sudah takut. Sehingga terpaksa ketika mau berperang lawan kaum muslim itu mereka terpaksa, artinya sebenarnya takut sekali. Karena telah diberikan Allah rasa takut. Nyalinya kecil. Tapi ini sudah dicabut. Wa yadhibannallahu fi qulubikumul dhann. Dan betul-betul Allah akan menanamkan pada hati kalian al-dhann. Dhann. Apa itu dhann? Faqala qa'il, ya Rasulullah, wa mal dhann? Wa ya Rasulullah sallallahu apa itu al-dhann? Maka Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta, terlalu cinta pada dunia dan takut mati. Jadi bagaimana mungkin Islam bisa jaya? Islam menang melawan orang kafir, tapi kalau cinta dunia, ketika disuruh jihad tidak mau, bahkan benci kematian, takut mati, pasti akan kalah. Maka bagaimana agar kita bisa kokoh, bisa tegar di atas sunnah? Maka Rasulullah SAW sudah mengetahui ini buktinya wahyu dari Allah SWT yang belum terjadi dan sudah terjadi. Hadis dari Hudzaifah ibnu Yaman. Yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Beliau berkata, sesungguhnya manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang baik. Wa kuntu as'alu 'anil syarr, tetapi aku bertanya dari kejelekan. Muhafata anjidrikani, karena takut kalau kejelekan tersebut ya, menimpa aku. Fa kuntu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dahulu berada pada masa jahiliyah dan kejelekan. Faja'anallahu bi'adal khair. Maka Allah SWT mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW dan membawa ajaran Islam. Fa'ibada adal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am. Rasulullah menjawab, betul. Qultu wa ba'da dzalika syarri min khair? Mau katakan, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am. Rasulullah menjawab, betul. Wa fihi da'an. Tapi di dalamnya itu ada da'an. Qultu wa ma da'anu? Aku bertanya, apa itu da'an? Qala qaumun yahduna li ghairi hadyi ta'rifu minhum la tunkiru. Maka Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum yang mengambil petunjuk yang bukan petunjukku, ta'rifu minhum la tunkiru, kalian mengenal mereka dan mengingkarinya. Kultu fa'al ba'da dzalika khair min syarrin. Nah, aku mengatakan, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Qala Rasulullah SAW, na'am, betul. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Yaitu para da'i yang menyeru di pintu neraka jahannam. Maka barang siapa yang memenuhinya, menerima ajakannya, maka dia akan dilempar ke dalam neraka jahannam tersebut. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Kemudian Hudzaifah ibnu Yaman bertanya lagi, karena khawatir terhadap fitnah ini, berikan kepada kami ciri-ciri doa tersebut. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kita, yaitu ya, bangsa Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara sebagaimana ya, bahasa kita. Kutu fama tak muruni in adrokani. Maka Hudzaifah bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika hal tersebut menimpaku? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Engkau harus berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi taat terhadap imam dan masuk berada jamaah kaum muslimin. Tidak mutafarriqah, kaum mufarriqah. Tidak menyelisi daripada jamaah kaum muslimin. Kultu fa'illam yakun lahum jamaah wala imam. Bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Ketika itu fa'tazil tilkal fiqh kullaha, maka tinggalkanlah seluruh kelompok. Walau anta abdu bi asli sadrabin hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik. Hadis muttafaqun alaih. Meskipun dengan engkau menggigit akar batang pohon sampai maut menjemput kamu dan kamu dalam keadaan seperti itu. Intinya ini kinayah agar kita itu berpegang teguh terhadap sunnah. Tinggalkan tiok, tinggalkan kelompok yang menyimpang. Kalau tidak ada jamaah kamu ingin, kita sendirian kemudian berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Seakan-akan menggigit akar batang pohon sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang fitnah. Ini seakan-akan sudah ada pada zaman kita ini. Kita sudah menemuinya. An Abi Umayyah As-Sya'bani qala sa'atu Aba Ta'labah Al-Khushani faqultu ya Aba Ta'labah kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaitum. Aku bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, wahai Abu Sa'labah, apa yang kamu ketahui terhadap ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dalla idza hadaitum, tidak akan memberikan madarat bahaya kepada kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Qala amma wallahi laqad sa'ata anha khabiran. Jadi yang jawab, sungguhnya demi Allah engkau telah bertanya kepada orang yang mengetahui. Sa'atu anha Rasulullah SAW, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Balik samiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Bahkan perintahkanlah kalian terhadap yang ma'ruf dan laranglah dari perbuatan munkar. Hatta idza ra'aita suhan suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya muqtaratan. Sehingga sampai kau melihat pikir, perbuatan pikir itu ditaati, atau sifat pikir itu ditaati, dan hawa nafsu diikuti, dan dunia itu lebih diutamakan daripada akhirat. Wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yi, dan seorang bangga terhadap pendapatnya sendiri. Fa 'alaika ya'ni bi nafsika, maka wajib kamu menjaga diri kamu. Wa da anka awam, dan tinggalkanlah awam. Fa inna min wara'ikum ayyam as-sabri, maka sungguhnya di belakang kalian itu ada waktu-waktu atau masa-masa bersabar yang sangat dibutuhkan. As-sabru fi mislu qabdin al-jamri, bersabar ketika itu seperti seorang yang memegang bara api. Lil amilu fihim mislu adri khamsina rajulan, seorang beramal pada waktu itu mendapatkan atau seperti mendapatkan pahala 50 orang. Ya'malu na misla amalihi, yang beramal sebagaimana yang dia amalkan. Wa zadani ghairuhu, dan dia menambahkan kepada aku selainnya. Qala ya Rasulullah, ajru khamsina minhum. Wahai Rasulullah SAW, apakah itu pahala 50 orang dari mereka? Qala ajru khamsina minkum. Bahkan itu adalah pahala 50 orang dari kalian, dari para sahabat. Ini suatu kaum yang fitnah, muncul fitnah yang besar, sehingga ketika seorang bersabar ketika fitnah tersebut menimpa kepadanya, seperti seorang yang menggenggam bara api yang panas. Jadi sangat pahit, sangat menyakitkan, digenggam bara api yang panas. Ketika dia tidak tahu, dia dilepaskan, berarti dia lepas daripada Islam. Dia harus ketika dia Islam dalam Islam, dia harus memegang bara itu meskipun pahit, meskipun sakit, dia pegang dan mendapatkan pahala 50 orang dari pahala para sahabat. Luar biasa ini. Dan ini hampir mungkin fakta telah terjadi pada saat ini. Bagaimana seorang ketika mengamalkan sunnah, mengamalkan Islam, seakan-akan memegang bara api yang panas. Seorang yang memegang Islam sesuai dengan sahabat Rasulullah SAW, ini seakan-akan menjadi orang yang asing, orang yang aneh di hadapan masyarakat yang sudah enggak mengetahui ada itu hak, apa itu batin. Memegang bara api yang pasti sakit, tapi di sisi Allah SWT mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita mengamalkan sunnah, sunnah Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan kebanyakan manusia, seperti memelihara jenggot, kemudian menaikkan kain di atas kemata kaki, kemudian bagi akhwat memakai hijab syar'i, memakai jilbab yang besar, bahkan sebagian memakai cadar, itu sudah asing. Apalagi tempat-tempat yang itu sudah tempat yang jarang. Jarang ya, ada pengajian manhaj salaf di situ. Asing sekali. Bahkan mendapatkan celaan, mendapatkan ya, berbagai macam halangan, baik itu perbuatan maupun ucapan dari ya, keluarga ataupun dari tetangga dekat. Sehingga sangat berat sekali ketika ya, tidak mau mengikuti ritual bid'ah, dikatakan sesat, dikatakan orang yang menyimpang, padahal itu ingin memelihara, melestarikan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Seorang awam yang memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, memakai cadar, dianggap itu aliran sesat, aliran menyimpang, dan seterusnya. Ini adalah bukti daripada ada rintangan ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wasam'i wa ta'ah wa in abdan hadafiyah fa inna man ya'is minkum ba'di fa sayara khilafan katsira. Mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba atau budak dari Habasyi. Jelas ini budak Abbas ini tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak, ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena budak sebagai ulama enggak boleh jadi amir. Tapi kalau ada, dengarkan taat. Ini mungkin subhat. Subhat, sebagian kelompok yang mengatakan, kenapa kalian mengharamkan demokrasi? Tapi ternyata kalian taat setelah dia menjadi pemimpin. Kita katakan ini. Dalilnya ini. Mungkin kita tidak mau demokrasi. Karena itu bukan ya, daripada saat Islam itu orang kafir. Tapi setelah mereka menjadi, kita harus taat. Nah ini, seorang hamba, budak cahaya, itu enggak boleh jadi pemimpin. Tapi ternyata jadi ternyata. Nah, kita harus taat. Sebenarnya di sini, itu yang dibutuhkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Setelah jadi, kita harus taat. Meskipun caranya salah. Bahkan kalau saya ada yang ya, melakukan penggulingan terhadap pemerintah yang sah, setelah dia menjadi dan dia masih muslim, kita harus taat. Gitu. Jadi salah ketika seorang mengatakan ya, kenapa kalian mengharamkan demokrasi kemudian ternyata taat setelah menjadi. Ya kan kita disuruh taat ya. Bukan berarti kita ya, mengikuti demokrasi, tidak, sama sekali tidak. Nah, kalau kita mengambil dalil, pasti bisa terjawab. Dan Rasulullah SAW semuanya sudah terjawab semuanya. Ketika seorang mengatakan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, tidak boleh taat, boleh diperangi. Maka hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan akan ada pemimpin yang nanti berhati setan tujuh samil isi pada jasad manusia. Akan ada pemimpin yang berhati setan tapi berjasad manusia. Tapi kalian harus taat. Meskipun mereka mengambil hartamu dan mukul punggungmu dalam hadis yang sahih. Terus bagaimana pendapat Anda dengan pemimpin kita sekarang ini? Pemerintah Indonesia itu apakah dia sampai berhati setan? Ini lebih parah nih, berhati setan berdasar manusia. Dia tidak berhubung dengan hukum Allah. Kalau setan lo, tapi kita harus taat. Bahwa kita tidak berani memberontak. Kalau itu benar ujian, kita berani. Tapi dengan cara yang benar, atau dengan sabda Rasulullah SAW, karena kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Katanya bermanhaj salaf, katanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasulullah SAW. Maka seakan-akan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW seperti orang yang asing. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW dan riwayat Imam Muslim, bada al-islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya itu dalam keadaan asing, jelas pada keadaan asing sebelum ya hijrah ke Madinah, keadaan asing dan itu ditindas cuma sedikit dan nanti akan kembali asing lagi. Sekarang asing jadi asing lagi. Satu balil gurba, sungguh beruntung orang yang asing. Jadi jangan kita berkecil hati ketika mengamalkan sunnah. Kita harus yakin itu benar, itu adalah hak. Yang kita amalkan berlandaskan dari Al-Quran sunnah dengan pemahaman yang benar, itu adalah hak. Meskipun pahit, kita berusaha untuk senantiasa iltizam berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW tersebut. Karena pasti akan ada satu kelompok yang benar. Pasti akan ada satu kelompok yang benar sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq mansurah. La yadurru man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada ta'ifah, satu kelompok dari umatku ini yang di atas hak mansurah, yang ditolong oleh Allah SWT. La yadurru man khadalahum, tidak akan berikan bahaya kepada mereka orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk sabat ala sunnah ya istiqomah. Istiqomah terhadap dinul Islam. Istiqomah artinya ketika kita mengimani beriman kepada Allah Taala dan meyakini Islam itu tidak istiqomah. Belajar juga istiqomah. Beribadah juga istiqomah. Jangan kadang belajar, kadang malas. Kadang beramal, kadang malas. Harus istiqomah. Amal yang sedikit tapi istiqomah lebih baik di sisi Allah SWT daripada besar tapi tidak istiqomah. Jadi sedikit tapi istiqomah. Misalnya sebahkan sekali ikut kajian istiqomah. Itu lebih baik daripada setahun sekali saja ikut jauh loh, sama seminggu. Lebih baik setiap pekan terus istiqomah. Mungkin pada sesi pertama ini sampai di sini saja dan cukup sekian. Kalau nanti ada waktu kita bisa ditambah lagi tentang asbabus sabat aladdin, sebab-sebab untuk mendatangkan sabat kokoh di atas dinul Islam ini. Allah Ta'ala alam, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini, yaitu tentang asbabus sabat ala sunnah, sebab-sebab atau kiat-kiat agar di atas sunnah. Setelah kita mengetahui begitu besarnya gelombang fitnah akhir zaman, baik itu fitnah yang berupa bencana alam dan fitnah yang besar lagi berupa fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah nisa, fitnah aulad, fitnah amwal, dan seterusnya. Dan juga fitnah syubhat, fitnah yang berupa syubhat. Maka tentunya tidak ada seorang yang selamat dari fitnah ini kecuali orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang kiat-kiat agar kita bisa lolos selamat dari fitnah tersebut. Fitnah akhir zaman. Yang fitnah zaman sekarang ini lebih dahsyat dan lebih besar daripada fitnah zaman dahulu. Sekarang kita bisa melakukan perbuatan yang tidak baik itu mudah. Tapi juga melakukan perbuatan yang baik juga mudah. Dan pintu-pintu kejelekan terbuka lebar. Maka ini harus waspada terhadap fitnah tersebut. Apalagi antum kaulah muda, generasi muda yang nanti akan membawa istafet dakwah salafiyah. Tidak mungkin para asatidzah, tidak mungkin para ustaz dari sekarang yang ada itu lebih hidup 30 tahun yang akan datang ataupun 40 tahun yang akan datang. Pasti ada yang menggantikan. Siapa lagi kalau bukan antum semuanya. Dan itu perlu ya, landasan ilmu yang kuat dan manhaj yang kuat pula. Karena ini adalah tongkat estafet dakwah Rasulullah SAW. Al-ulama wa asabul amya. Ulama itu adalah pewaris para nabi yang memegang estafet syariat Islam. Siapa kalau bukan ulama yang menjelaskan kebenaran, yang menjelaskan hal daripada yang batil, yang dijelaskan oleh para dai, dai ulama, para ustaz yang senantiasa berusaha untuk memurnikan agama Islam ini. Maka ini perlu generasi penerus. Maka antum sekalian diharapkan, baik itu muslim maupun muslimah, sangat diharapkan. Kalau muslim jadi da'i, menjadi du'at, sedangkan muslimah menjadi da'iyah. Maka kadang ada tempat yang memang itu harus muslimah yang mengajarkan. Ini adalah tugas yang agung. Tugas yang agung sebagai tugas Rasulullah SAW yang menyerukan kebenaran. Maka kita harus hati-hati dengan fitnah ini. Jangan sampai kaki terpeleset ke dalam jurang kesengsaraan. Kalau kita salah di dalam mengambil jalan, kita akan terpeleset oleh yang berbeda. Karena seakan-akan jalan kebenaran itu seakan-akan jalan yang sulit mendaki, dengan penuh enak duri. Sedangkan jalan menuju kejelekan itu jalan yang sangat halus dan turun. Kalau memang surga dipenuhi, dipakai dengan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, tapi neraka sebaliknya itu dipakai dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka hati-hatilah. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan sabar, diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi seorang yang berhusnul khatimah. Ini perkara yang besar, menyangkut kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita salah di dalam mencari jalan, akan fatal nanti masa depan kita. Karena diri kita, ya kita akan merasakan kebaikan maupun kejelekan sesuai dengan amal kita, bukan orang lain. Mungkin barangkali kita telah mengingatkan seseorang agar tidak berbuat maksiat, agar tidak menyimpang, tapi kemudian ditolak. Ya sudah, kita sudah sampaikan. Nafsi-nafsi. Diri kita sendiri. Nanti kita akan berada di hadapan Allah, sementara akan ditanya. Tidak akan mengajak teman. Dan sungguh suatu omong kosong, kedustaan, salah mengatakan, ayo kita berbuat maksiat, nanti dosanya tak tanggung. Ini jelas omong kosong sebenarnya. Mereka juga tulis nukta. Seorang jangan memikul dosa orang lain. Dia nanti akhir akan menolak. Mungkin dia bilang, misalnya nanti saya rajana nih, semuanya. Tapi kamu harus ikut. Jangan, ini apa lagi itu. Nah ini cuma bohongan saja, omong kosong. Kenapa di hari kiri ini semua akan menghadapi sesuatu yang besar. Sehingga sampai-sampai bapak lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, anak lari dari bapaknya, semuanya itu menghindar. Itu sama keluarganya menghindar bagi orang lain. Mau dicari yang kemarin mau, nah ini gimana? Ya, itu cuma pengakuan dusta belaka. Semua akan tunduk di hadapan Allah dengan sendiri-sendiri sesuai dengan amalnya. Faman makulat mawazimu fa'ula ikawmul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia sebenarnya orang yang muflihun, orang yang beruntung. Nah, maka kita di antara asbabu asabat ala sunnah, sebab-sebab agar kita sangat kokoh, tegar di atas sunnah. Yang pertama, al-iqtisam kita bila wasunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh terhadap Alkitab, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan memahami kedua landasan hukum Islam ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta a'immah setelahnya. Maksudnya ketika kita menghadapi suatu perkara, kita simpan dengan Alkitab, dengan sunnah. Jadi seakan-akan Alkitab dan sunnah itu sebagai lampu lentera yang akan menyoroti langkah kita. Ketika kita melangkah, kita lihat apakah ini ada tuntunannya. Ketika melangkah, apakah ini ada contohnya, ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jangan memperturutkan hawa nafsu tanpa ada cahaya Alkitab dan sunnah. Jadi yang ditandakan dalam Alkitab dan sunnah bukan pendapat orang, bukan omongan orang. Yang kita takut seperti kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena lebih baik mana kita dimurkai Allah daripada dimurkai manusia. Dan saya takut murka Allah, enggak. Kalau murka manusia cuma di dunia saja. Dan berapa banyak ikhwah yang awalnya, awal-awal dakwah merasakan baik getirnya dakwah, setelah itu alhamdulillah sudah bisa dimengerti oleh masyarakat sekitarnya. Ya dengan dakwah yang halus, dakwah yang santun, tidak menampakkan sesuatu yang itu bisa membuat mereka semakin menghindar. Dengan dakwah perilaku sopan santun, dengan menunjukkan perhatian terhadap lingkungan dan seterusnya. Jadi jangan kukur ketika menghadapi masyarakat, ternyata masyarakatnya masih seperti ini, sudah saya ikut masyarakat, tidak boleh. Apalagi perkara itu perkara yang terlarang. Hanya karena takut terhadap manusia, kemudian akhirnya melakukan perbuatan, perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Tetap kita berpegang teguh terhadap Alkitab dan sunnah, pasti Allah akan menolong kita. Maka dalam hadis, ikhfamirah yahtabka. Ikhfamirah tadi dihutu jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, ikhfamirah yahtabka. Jadilah sayang Allah. Jangan dalam kita bubur dan sunnah Rasulullah SAW. Yahtabka. Maka Allah akan menjaga kamu. Ikhfamirah. Kajibu kejahat. Jaga Allah, jaga sayang Allah SWT. Maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Artinya menolong kamu. Ya mungkin Allah sudah akan menyanyiakan. Lalu mungkin terkadang perkara yang tidak segera. Tidak dalam rangka untuk menguji hal tersebut. Apakah kuat atau tidak? Terkadang disegerakan, terkadang diulurkan waktunya. Biarkan dulu. Biar dia sabar. Kemudian mendapatkan pahala besar, baru akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang termasuk sebab-sebab istiqomah dan tegar di atas sunnah, luzumul jamaah. Senantiasa mengikuti jamaah, jamaah kaum muslimin. Baik itu jamaah yang dimimpin oleh para amir, para umara, maupun jamaah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salaf. Mengikuti jamaah. Tidak boleh kita mengangkat senjata dengan pemerintah yang muslim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ia antara kufran bawahan. Kecuali boleh kamu mengangkat senjata kalau anda melihat kekufuran yang nyata pada pemimpinmu. Kalau belum nyata, masih sebuah atau lagi. Masih di ulama. Sudah. Kita menghukumi yang dohirnya mudah, ya sudah kita dohirnya muslim. Kecuali kalau dia mengatakan, saya itu bukan muslim. Saya itu orang Kristen, ya sudah jelas itu. Orang Kristen. Dohirnya muslim, kita menghukumi muslim. Karena kita hanya menghukumi dohirnya, artinya kita tahan kepada Allah. Luzumul jamaah. Berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, jurusun ma'al ulama wa su'aluhum. Mengikuti atau duduk dengan para ulama, para ahli ilmu, dan bertanya kepada mereka. Artinya apa? Ketika kita memiliki permasalahan yang belum jelas, kita tanyakan kepada ahli ilmu. Pasal ahli zikri untuk beberapa ilmu. Bertanyalah ahli zikri jika kalian tidak mengetahui. Kita tahu pun sebelum mengetahui apakah ini halal ataupun ini haram. Kita tahu pun dulu. Kita berhenti dulu sebelum kita tahu jelas ini halal ini haram. Karena itu masih subhat. Waro. Ya. Artinya tidak. Terus dalam tidak mudah-mudahan untuk mengikuti subhat itu adalah waro. Meninggalkan subhat yang belum jelas hukumnya. Kita tanyakan kepada ulama dulu. Hukumnya apa? Jadi, karena kita orang-orang yang tahu tentang hal itu adalah ulama. Maksudnya kita bertanya kepada ulama, orang yang ahli di bidangnya. Masalah hadis misalnya kita tanya kepada orang yang tahu tentang hadis. Jangan mengatakan ini hadis baik, ini hadis baik. Tidak mengetahui apa-apa, padahal belum pernah belajar tentang musalah hadis. Belum pernah berguru kepada ulama yang ahli di bidangnya. Sudah mengatakan ini hadis baik, ini hadis. Ini adalah nanti akan ditanya di hari kiamat. Setiap ucapan yang kita ucapkan akan ditanya, kenapa kamu mengucapkan seperti ini? Kenapa kamu menghukum ini? Kenapa kamu melakukan ini hal ini haram? Harus punya dalil. Bertanya pada ulama lebih selamat. Apalagi kita orang awam. Kemudian yang keempat, nasru dinillahi ta'ala. Menolong agama Allah SWT. Artinya menjaga agama Islam ini dari mata musuh Allah SWT dari orang kafir maupun orang munafik. Karena sekarang banyak orang munafik yang berkeliaran di sekitar kita. Yang memakai agama Islam, memakai pakaian muslim, tapi sebenarnya itu orang munafik. Buktinya apa? Jadi ucapannya. Yang mana-mana agama, semua agama itu benar semuanya. Dia sebenarnya adalah orang munafik. Atau orang yang telah memperkulkan hawa nafsunya. Yang benar itu Islam. Adanya seperti liberalisme di Islam. Jaringan Islam liberal. Telah menjual agamanya untuk harta benda. Karena mereka adalah pengantian orang-orang kafir yang diselipkan ke dalam kaum muslimin untuk menyesatkan umat ini. Maka kita harus hati-hati. Dan kita terpesona dengan mungkin gelar yang dia sandang, tapi apa yang dia ucapkan. Jadi menjaga agama Allah dari penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Yang kelima, yang bersama as-sabat al-haq, berpegang teguh dengan kebenaran tersebut meskipun pahit. Berpegang teguh dengan kebenaran meskipun pahit. Yang keenam, kita percepat karena waktunya tinggal 5 menit. Dengan sedekah, bersedekah. Kita luangkan, sisipkan uang kita untuk bersedekah. Ya, termasuk sebab agar kita istiqomah, ditolong oleh Allah SWT. Menyedekahkan harta kita kepada para du'afa. Hal itu suruh ma'ina di du'afa ikum. Bukannya kalian itu ditolong karena dengan sebab orang lemah di antara kamu. Orang lemah, ketika menolong orang lemah kita akan ditolong oleh Allah SWT. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kebenaran dan melarang yang munkar. Jangan diam ketika kita melihat kemungkaran. Jangan diam ketika kebaikan dilaksanakan. Kita amar ma'ruf nahyi munkar kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dijalankan, bahkan boleh kita ikut-ikutan, kita akan ikut arus mereka. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan mana permainan kita pergi, tinggalkan orang-orang yang berbuat menyimpang. Yang kedelapan, doa dan isti'anah billah, berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Ini yang penting, sangat penting sekali. Karena semua itu dari Allah SWT. Kalau Allah SWT berikan ketakwaan kepada kita, insya Allah kita akan teguh. Kita mohon kepada Allah SWT. Yang kesembilan, suhbatus shalihin, berteman dengan orang yang soleh. Ini yang paling penting, khususnya Allah muda. Jangan mudah-mudahan berteman dengan orang. Lihat siapa teman kamu. Kalau itu teman yang mempengaruhi kejelekan, jangan diikuti. Cukup sekedar misalnya mungkin barangkali satu kelas cukup ya, cukup sebagai teman kelas saja. Gak usah dijadikan teman akrab, teman yang diajak kemana-mana. Jangan. Ini jadikan teman yang soleh saja, kelihatan-kelihatan. Ini yang soleh, yang baik, yang ngajinya itu semangat, yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Kita jadikan teman. Karena ini bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi baik. Sama-sama untuk berbuat baik. Cuma dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, Al-Mar'u Adi Khalil Falyandur Ahadukum Man Yukhalilu. Sebenarnya seorang itu berada di agama temannya. Maka tidaklah salah seorang dari siapa yang jadi temannya. Siapa yang memang betul. Orang yang jelek itu berteman dengan orang yang jelek. Kenapa kamu mau diajak? Yang tidak diajak, mencuri lo gak mau. Berarti sudah beda. Beda prinsip gitu. Mau diajak minum-minum, gak mau. Sudah bukan temannya. Tapi kalau sama saja, ayo sana. Ayo. Sama dengan, hampir sama dengan sifatnya. Maka lihatlah siapa temannya. Nah, hati-hati kalau mencari teman. Apalagi masa-masa remaja dan masa-masa yang tidak stabil. Yang labil, yang tidak stabil. Masih tidak jelas ya. Masih belum kuat. Ya. Jadi mudah terpengaruh. Terpengaruh lingkungan. Terpengaruh teman. Hati-hati. Kita mencari teman yang demi apa? Demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Nanti kalau kita memilih teman yang jelek, kita juga akan sengsara sendiri. Dan dia akan berlepas ini di akhirat. Tidak ada harapan, ini karena teman saya. Enggak, sudah. Tidak ada. Kenapa kok karena teman kamu kok mengikuti dia, menjadikan dia menjadi teman? Nah. Ini di antara yang terakhir. Masih ada terakhir. Ahdul Ibar Min Kisosin Min Kisosin Min Man Koblana. Mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Yaitu orang-orang sebelum kita telah mendapatkan ujian yang berat. Pada zamannya para nabi. Mendapatkan ujian berat. Mendapatkan caciyan matian. Mereka tetap sabar. Bahkan mendapatkan rasa sakit. Bahkan sebagian mereka dibunuh oleh kaumnya. Para nabi. Dan juga Rasulullah SAW juga mendapatkan gangguan dan rintangan. Tapi tetap sabar. Ini menjadikan kita kuat. Sebutkan para sahabat. Mendapatkan rintangan. Kita ketahui ketika bagaimana keluarga Amr bin Yasir mendapatkan rintangan karena keluarga yang lemah. Ditindas oleh orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya terbunuhlah. Kedua orang tua, yaitu Amr dan ibunya Sumayyah. Dalam mereka apa? Tidak mau murtad. Dibunuh murtad. Tidak mau. Akhirnya dibunuh. Dalam keadaan terdoli. Dan juga bagaimana keadaan para sahabat Bilal bin Rabah ketika diperintahkan untuk kembali murtad, tapi tidak mau, akhirnya disuruh atau disiksa dengan dibuka bajunya, kemudian dibawa ke padang pasir, ditindih batu, tapi tetap sahabat ala sunnah. Kalau kita betul-betul, mungkin kita belum ada apa-apanya dengan mereka. Belum ada apa-apanya. Jangan sampai kita goyah. Dibandingkan dengan mereka, belum ada apa-apanya. Allah Ta'ala akram bisawab. Mungkin sampai di sini, dalam sisi kedua ini. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini ada pertanyaan. Kita harus berpegang teguh pada jamaah dan imam. Jamaah dan imam seperti apakah yang dimaksud dalam hal itu? Mohon penjelasannya. maksudnya ini imam kaum muslimin, jadi pemimpin kaum muslimin. Ketika kita berada pada menjadi rakyat bagi imam, ya, kita harus taat berperang teguh terhadap jamaah tersebut dan tidak keluar harus melakukan pemberontakan dan semisalnya. Dan jamaah ini jamaah yang mengasuh pada jamaah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini lebih dekat pada jamaah jamaah kaum muslimin yang dimimpin oleh imam, oleh amir, bukan jamaah jamaah yang sempalan, jamaah-jamaah yang itu bukan imam. Isi konsultan yang mereka memiliki amir, memiliki imam, itu bukan imam sebetulnya. Yang masuk di sana imam al-adam, imam yang betul-betul menguasai, memiliki wewenang kepada rakyatnya. Yang ini wajib untuk bai'at. Sekarang, imam-imam apa amir-amir dari kelompok jamaah tertentu itu, yang mereka minta dibai'at itu adalah bohong. Itu tidak benar. Itu hanya menggiring untuk melancarkan subhat, untuk menggiring manusia berada dalam kebodohan. Merupakan pembodohan umat. Tidak ada bai'at kepada imam-imam jamaah yang itu jamaah-jamaah kelompok-kelompok tertentu, tidak ada sama sekali. Apalagi sampai dikali iuran wajib. Ini enggak benar, itu hanya apa? Ingin memperkaya amirnya sehingga amirnya itu tinggal santai, enggak bekerja, tidak. Fasilitasnya sudah memadai sampai anak keturunannya. Ya, sebenarnya kalau orang yang mau memahami tersebut, hal tersebut tentunya enggak mungkin bisa tertipu dengan orang seperti itu. Terkadang orang membuat jamaah hari ini yaitu dihormati, ingin mendapatkan harta dari pengikutnya dan seterusnya, meskipun dengan menjual agamanya. Wa iyyadu billah. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan celana sampai menutupi matahari bagi laki-laki, apa dalilnya? Ini tidak boleh namanya isbal, usbul. Jadi bagi laki-laki itu tidak boleh, tapi boleh bagi perempuan. Ya itu sangat dianjurkan menutupi kedua mata kaki itu. Semuanya bahkan. Ya. Kalau laki-laki, ini namanya isbal dan haram. Sebenarnya dalam hadis, ma'asara mila ka'bain tafunna. Apa yang kain yang dibelah mata kaki itu di neraka. Dan hari sebutkan yang mananya hasil itu banyak. Ya. Hadis tentang Israel bisa mungkin dilihat di Riyadus Salihin. Itu ada di situ. Allah SWT tidak akan melihat orang yang memanjangkan kainnya, termasuk kainnya dari celana panjang, sarung dan seterusnya, sampai melebihi mata kaki dalam keadaan khuyala. Khuyala, sombong. Jadi yang kedua, orang yang memanjangkan kaki karena sombong itu lebih besar karena Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kalau orang yang memanjangkan tidak sombong, dia mendapatkan fasinar. Dan itu termasuk contoh dari kesombongan dalam memanjangkan kain di bawah mata kaki, termasuk daripada kesombongan. Makanya tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Kan ringan dong, cuma dibawa celana ke tuang jahit, dipotong. Ringan dong, dipakai setelah itu. Tidak berat dong. Ringan. Kalau kita tadi kita berpegang teguh terhadap sunnah, maka akan mudah. Kita mohon kepada Allah SWT menunjukkan kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Insya Allah mudah. Mungkin sekali dua kali kayak masuk kayak nyingkang gitu ya. Tapi nanti apa lagi sudah biasa. Apalagi teman-teman kita banyak. Kalau kita ada umat itu banyak teman-temannya. Siapa saja yang termasuk alim juga? Apakah tokohnya saja atau orang alim juga? Dan apa saja batasan muamalah kepada mereka? Alim juga aslinya adalah tokoh mereka. Ahli bid'ah itu adalah orang yang melancarkan bid'ah, itu dai mereka, tokoh mereka, yang sebetulnya dia telah mengetahui kebenaran, tapi menolaknya karena hawa nafsunya. Berapa banyak ahli bid'ah yang dia mengetahui kebenaran, tapi menolaknya. Bahkan kemudian melancarkan bantahan pada kebenaran tersebut. Sedangkan awamnya, awamnya ini adalah ya orang yang mengikuti bid'ah saja. Dan dilihat orang awamnya itu bagaimana? Kalau memang dia memang sama sekali tidak mengetahui ya, itu masih ada untuk ya kita jelaskan. Tapi kalau awam, tapi taklid ini tidak diperbolehkan. Tetap dia masuk dalam kategori orang yang mengamalkan bid'ah meskipun lebih keras ya ancamannya tokohnya ini. Karena dia lah yang menyerukan bid'ah ini, yang mempengaruhi kelompoknya ini. Katakan mu'amah kepada mereka ya sesuai dengan ya keadaan mereka. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukabirah dan bid'ah mufasiqah, bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang membuat fasik sesuai dengan tingkat bid'ah mereka. Kalau dia masih muslim ya sudah kita pergauli, kalau bisa kita dakwai ya itu lebih baik, kalau tidak ya kita pergauli dan jangan kita ya kita harus barok. Barok pada mereka bukan berarti barok itu artinya meninggalkan mereka, itu bukan berarti terus langsung tidak mau sapa, tidak mau jadilah tidak, ya kita biasa, apalagi dia mungkin masih keluarga kita atau tetangga dekat kita, ya sudah kita biasa saja, kita sampaikan kebenaran, kalau tidak mau ya sudah kita tetap lah itu rukun mandala tidak tadi itu, yang tadi bagaimana contoh dokter yang mulia itu dan yang benar. Ya dokter tersebut ya mau ngaji gitu. Ngaji akhirnya benar dan mengamalkannya. Ya. Kemudian ya ini kalau dokter belum melakukan ya dokter tersebut sehingganya gak dipangkas. Kemudian caranya di atas mata kaki. Pakaian yang benar, syar'i. Kemudian ketika dia itu memeriksa pasiennya itu, ya, itu dengan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ya, sebetulnya kalau bagusnya ya dokter laki-laki itu untuk pasien laki-laki, dokter perempuan untuk pasien perempuan. Tapi sekarang sulit ya. Nah, sebetulnya sulit. Pasnya harga sendiri-sendiri. Karena memang terpaksa memang diperbolehkan. Tidak ada dokter lagi. Ini dalam keadaan kritis. Padahal tidak ada kritis, tidak ada dokter kecuali si pulang. Laki-laki, padahal ini perempuan. Bagaimana? Ya sudah, kalau sudah dalam keadaan darurat. Ad-darurat, tubihul mahdurat. Darurat itu, darurat itu membolehkan yang mahdurat, yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Ya. Jadi kita lihat kan, ya, kalau kita sebagai pasien ya kita lihat kalau kita mungkin ada yang lebih syar'i ya itu kita datangi, ya kan? Kalau angkat misalnya, kalau ada masih ada dokter perempuan ya itu didatangi, meskipun mungkin jaraknya agak lumayan jauh, itu lebih baik didatangi daripada yang jangan laki-laki, apalagi masalah hal-hal yang nanti hal-hal yang berkaitan dengan membuka aurat dan seterusnya. Ya, ya. Iya, jadi dokter yang mau ngasih akidah ini tentunya. Atau barangkali dokter yang lulusan pondok pesantren. Atau enggak ini? Apa bisa tolong dijelaskan apakah manhaj sebuah bid'ah? Ini pembahasan ini setiap satu ini membutuhkan waktu khusus, manhaj khusus. Sebuah-sebuah ini juga bantahnya juga khusus, bid'ah ini juga khusus. Ya, karena sedikitnya waktu ya, manhaj itu jalan. Jalan, maksudnya jalan maknawi ya, bukan jalan di situ. Jadi, jalan untuk seorang sebagai pondasi untuk memahami din yang benar, manhaj. Memahami diinginkan dengan benar. Manhaj salaf. Artinya apa? Manhaj cara mandi sebenarnya pemahaman salaf. Rasulullah dan para sahabat. Jadi manhaj. Karena kalau manhajnya beda, nanti enggak. Ya, bertemu. Kenapa kok terjadi berbagai macam halakah islamiyah? Kelompok-kelompok yang banyak saya di tanggal manhaj itu berbeda. Mengenai Al-Quran, mengenai sunnah itu berbeda. Mami Al-Quran ini tafsirnya seperti ini. Hadis ini tafsirnya seperti ini. Nanti orang lagi muncul lagi tafsirnya seperti ini. Orang lagi punya kelompok-kelompok banyak sekali. Tapi kalau kita satukan kelompok pemahaman para sahabat kan cuma satu. Nah ini jadi mana satu-satu. Tapi kalau banyak orang berbeda-beda setiap akan memiliki ide sendiri-sendiri. Ini tafsirnya ini, ini tafsirnya ini, tafsirnya ini. Jadi akan rusak. Jelas sebab itu pemikiran menyimpang untuk membawa pemikiran ke dalam kesesatan. Misalnya tadi sebab dari kalau yang benar itu namanya dalil, tapi yang salah itu namanya subhat. Karena dia bukan dalil, sebenarnya bukan dalil, tapi dijadikan dalil namanya subhat. Sebab itu orang yang mana dia tidak boleh taat kepada pemerintah. Pemerintah itu sudah kafir, orang tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka kita boleh untuk memberontak. Ini sebuah kalau kita tidak bisa menjawab, ya kita bisa termal ikut sebuah tersebut. Mereka bilang, bahwa malamnya aku minta anda Allah, kalau Allah yang boleh kafir, dia kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau, oh iya ya. Nah, ini dia. Ini terkena sebuah, tapi orang tidak tahu. Ya, itu ada tafsir Ibnu Abbas. Kufran dunia kufrin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat itu kufur dibawa kekufuran. Kufur tapi juga kufurannya bukan kufur kufur besar, tapi kufur aswar kecil, tidak mengenal dari Islam. Dari situ para ulama ada tafsirnya. Ada yang kafir berhukum dengan hukum Allah. Selain Allah ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ini ada tafsirnya, tidak bermutlak kafir semuanya. Ini namanya satu contoh sebuah dan banyak sekali contoh sebuah ini yang harus kita tangkis dengan ilmu. Yang tidak lain kita harus belajar, belajar dan belajar. Tidak bisa, bid'ah itu lawan dari sunnah. Jadi orang yang membuat bid'ah itu telah membuat syariat yang lawan dari sunnah. Sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bid'ah itu buatan orang seperti bid'ah maulidan. Nah itu, zaman Nabi dan sahabat tidak ada. Yang berhak mensyaratkan adalah Allah SWT. Ya, lewat Al-Quran maupun sunnah. Bukan kita. Dan kita berkelompok, kita memutuskan. Kita buat. Oh iya, tahlilah namanya. Ya. Ini buatan orang ini. Jadi itu membuat ayat yang tidak ada dalam Islam namanya bid'ah. Bid'ah yang sesat, dolalah. Karena kullu bid'atin dolalah sebenarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam masalah dunia yang mubah seperti pemilihan tempat kuliah atau sekolah ternyata bapak memilih di tempat A dan ibu di tempat B, mana yang lebih berhak diikuti oleh anak? Ya, yang lebih benar. Kan kita lebih mendekati kebenaran kan? Apa namanya tidak ada kemaksiatan di situ. Ada tak seperti itu? Nah kita lihat tempatnya mana, kuliahnya di mana. Jadi tempat-tempat seperti ini kalau ini nanti bisa menjadi kendala istiqomah. Sebagai tempat kuliah yang tidak kondusif. Kalau memang mungkin kuliah bagi ahwat khusus ahwat semuanya, ya. Dan ikhwan khusus ikhwan semuanya, terjaga kehormatannya, itu lebih baik untuk dipilih. Tapi ya. Sekarang bebas, ya. Di universitas di sekitar kita bebas belakang nanti perempuan, ya. Campur baur sehingga nanti akan menghilangkan rasa malu dan mengurangi kehormatan kita khususnya bagi ahwat. Kita lihat dari pilihan bapak tadi di mana, pilihan ibu di mana. Yang lebih mendekati kebenaran itu yang kita ikut. Tapi kalau sama-sama tidak baik, ya ya kita tolak dengan halus. Saya pengen mengajar saja, misalnya. Pengen menghafal Al-Quran, misalnya gitu. Kan tidak. Tidak semua orang yang punya itu jadi sukses kan? Nah, ya sukses, tidak semua yang punya itu sukses kan? Nah, apalagi mungkin, apalagi kalau si penanya ini dalam masa ilmu agama kadang-kadang masih pemula atau masih kurang. Ini berbahaya apalagi tempat-tempat yang rawan. Bukan hanya lingkungannya, mungkin dosanya nanti mungkin memberikan pemikiran yang tidak baik, barangkali. Kan jarang. Apalagi di jamiah, ya, di universitas-universitas itu, untuk yang jamiah itu, kebanyakan dosennya itu yang tidak paham terhadap agama. Kebanyakan tidak, saya katakan semuanya loh. Ya, artinya memiliki pemikiran yang berbahaya, seperti mengajarkan ilmu mantik, ilmu filsafat itu kan berbahaya. Ya kan? Dan ini tidak diharuskan seorang awet itu kuliah. Laki-laki juga seperti itu. Bagaimana hukumnya berdimu dengan sebuah aturan negara atau pemerintah yang dianggap salah? Apakah itu juga menyalahi sunnah Rasul? Allah Ta'ala alam yang saya tahu ini tidak dibenarkan oleh syariat berdimu itu. Ya meskipun di situ mungkin ada kebaikannya, tapi itu pertama itu bukan dari Islam, itu dari orang kafir. Yang kedua itu adalah wujud dari menentang pemerintah. Bukan berarti ketika kita ditindas kita diam saja, akhirnya nggak mau sibuk ngajar, tidak terus nanti kamu nggak sih mau kayak gitu. Jadi kita sering dengan sabda Rasulullah sekarang, meskipun memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tapi taatlah. Sabda Rasulullah taatlah. Karena taat itu meskipun pahit itu lebih maksudnya lebih besar daripada maksadatnya. Tapi kalau ya melakukan beban tersebut atau mungkin memberontak pemerintah itu maksudnya lebih besar daripada maksadatnya. Sama-sama memiliki maksad dan maksad, tetapi Rasulullah memilihkan yang terbaik. Kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Yaghfir lakum dzunubakum Allah, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Yang pertama tadi apa? Oh, tadarus. Kita lihat tadarusnya itu kalau untuk belajar tidak apa-apa. Jadi untuk belajar tadarus misalnya nanti satu membaca dengan yang lain mendengarkan dan kemudian membenarkan yang salah dan untuk belajar nggak masalah. Atau malah bahkan ditalkin untuk mengapa nggak masalah. Itu namanya tadarus bersama-sama untuk belajar harapnya. Jadi kalau untuk memang itu ritual-ritual yang lain, ya ini yang tidak diperbolehkan. Bukan untuk belajar, tapi untuk ritual. Yang kedua, orang yang banyak yang paling berat mendapat salamnya adalah orang yang paling banyak bersalawat. Jadi si riwayat Imam Tirmidzi. Ya kita lihat, pertama kita lihat dalil hadis tersebut. Hadis tersebut hadis sahih atau tidak. Saya belum mengetahui itu hadis sahih atau tidak. Hadis Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi terkadang sebagian ulama mendhaifkan, ada yang mendhaifkan, ada yang hasan, ada yang sahih. Pertama, kalau seandainya itu kita takdirkan itu adalah sahih atau hasan, maka kita lihat siapa orangnya. Ya, karena orang yang banyak bersolawat, ya, bukan sekedar itu ada konsekuensinya. Seperti orang yang ya, mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Orang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, berarti ada orang yang la ilaha illallah masuk surga. Ini ada konsekuensinya di situ. Ada orang yang mengatakan iltizam dengan itu, orang yang bersolawat Nabi dan iltizam dengan sunnah Nabi. Ya, di balik itu sunnah dengan Nabi. Bukan orang yang kemudian akhirnya menjadi selamatan seterusnya, kemudian dengan alat-alat perkakas musik dan seterusnya. Selamat itu tidak harus dengan seperti itu. Tidak, selamat memang bagus. Selamat itu dalam artinya misalnya orang yang bersolat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselamat 10 kali untuknya. Kamu. Bagus. Tapi katakan, bukan berarti kita tidak mau selamat. Ya, bukan berarti orang yang menolak selamat dan berarti kamu benci Rasul dari tidak. Selamat kita bukan seperti itu caranya. Ya, dan selamat, ya, selamat waktu-waktu tertentu dan tidak harus dikultuskan harus pada waktu tertentu dan zaman tertentu dan peringati tertentu. Ya. Seperti maulid dan seterusnya. Nah, ini Allah Ta'ala alam. Ya, ketika tasawuf itu Allah mau sholli ala Muhammad walaikum Muhammad kama sholli ala Ibrahim dan seterusnya, bukan sholawat nariyah. Itu bukan sholawat itu. Sholawat nariyah itu kan sholawat nariyah panas ya, panas di neraka mungkin ya. Itu buatan sendiri dan itu ada kesulitan di situ. Sholawat nariyah itu. Sholawat badar itu juga. Ada kesulitan di situ, ada tawakul kepada ahlu badar. Orang yang mati saya nggak boleh itu. Orang yang meninggal di mintai tawasul pasilah itu nggak boleh. Itu adalah minimal dia itu bid'ah. Sholawat bid'iyah namanya. Sholawat yang kita ucapkan ketika tasawuf itu, tasawuf awal dan tasawuf akhir itu lah yang sholawat sejati. Ya. Dari yang disampaikan oleh Rasulullah bukan sholawat sholatan buatan orang. Bagaimana kita takut mati karena merasa belum cukup amalnya? Tapi ini sama dengan Tuhan. Kita takut mati enggak kita? Kita takut mati enggak? Kalau memang ini fakta, kalau memang kita takut amal kita belum cukup, amalnya belum cukup ya kita memang ya masih takut. Tapi takut ini termasuk khauf, betul, termasuk khauf. Tapi jangan terus saya berhenti di itu saja. Kalau kamu takut, belum takut cukup kamu amalnya, maka kamu harus tambah, kamu harus lebih baik lagi amalnya, ditambah lagi. Ini maksud bahan ini. Ya. Di sini adalah maksudnya ketika disuruh jihad, kita bilang tidak mau takut mati. Ini maksudnya. Justru dia itu nanti menjadi hidup. Dia itu menjadi hidup loh. Entah itu nanti menang ataupun mati syahid itu hidup. Dia akan hidup di alam akhirat. Jadi hidup. Jangan kita harus wajib takut. Kita benar. Ketika kita tahu sekarang itu harus ada rasa takut, khawatir mendapatkan rahmat Allah, dan di sisi lainnya kita harus rasya mengharap pahala Allah. Kita harus seimbang. Jangan hanya takut saja, kemudian meninggalkan rasyanya seperti Khawarij, takut semua sehingga betul-betul sampai dosa besar kabur. Kenapa? Karena dia itu dulu berlebihan terhadap janib, ya, sisi khawf. Tentang ikhob, tentang sisaan Allah. Sebaliknya, murjiah, dia itu ya, lebih berlebihan kepada rojaknya berharapnya siapa? Pelaku dosa besar itu mukmin sempurna. Pelaku pembunuhan, pencurian, perzinahan itu masih sempurna imannya. Kenapa? Karena dia itu berlebihan dalam pengharapan ampunan dari Allah Taala. Tapi kalau ansur sama di tengah-tengah antara khauf dan rasa, antara berharap dan takut dari siksa Allah. Tapi nanti di akhir hidup kita harus rasa. Ketika menjelang kematian, kita harus dahulukan rasa mengharap pada Allah Taala, ampunan Allah Taala. Karena dan mengharap bertemu dan keadaan diampuni oleh Allah SWT. Kita harus kuatkan yang itu. Jadi harus seimbang dua ini. Ini memang benar. Kalau memang takut mati karena kurangnya benar. Tapi jangan cukup di situ terus berhenti. Cuma takut, takut saja tapi nggak beramal ya. Sami mawon. Allah SWT cukup ini. Bagaimana melawan sebuah-sebuah pemikiran seperti pembunuh diri dan lain-lain? Ini perlu dilawan dengan ilmu. Ya, untuk bisa menghasilkan majlis ta'lim tentang itu. Atau sekarang sudah ada rekaman-rekaman dari para asatidzah seperti Ustaz Abu Qotadah, kemudian Ustaz Zainal Abidin, dan selainnya tentang mengupas tentang ini. Dan bisa membaca buku-buku yang benar. Ini pembunuh diri jelas salah. Dan ini sangat maksadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Dan tujuannya apa? Pembunuh diri itu. Ya. Dia malah mati sendiri ternyata. Yang lain gak mati. Ya. Marugi. Ini salah ini. Ini beranjak daripada pemikiran mengkafirkan umarok atau pemimpin. Ya. Dikafirkan sehingga diperbolehkan menghalalkan darah dirinya sendiri dan mau ingin darah orang lain. Ini salah. Pembunuh diri apalagi di zaman aman seperti Indonesia belum zaman perang. Di perang saja ini istilah ulama. Kalau perang bagaimana? Misalnya di Palestina, ya, bahwa ya, dan kemudian langsung lari ke tempat perang lagi baca di situ. Mati. Orang lagi juga ada yang mati. Diperkirakan ada yang mati. Itu bagaimana? Nah, ini perselisihan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang sebagian. Khusus itu untuk perang boleh. Tapi dari secara umum, dalilnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ini hukumnya sebelum hukum pembunuh diri. Karena yang pertama kali mati itu dia sendiri. Dan pembunuh diri itu haram. Dalam arti disebutkan orang siapa yang ya, meminum racun dan mati, maka dia akan menghirup racun itu di hari kiamat kekal selamanya. Orang siapa yang menusuk ya, tubuhnya dengan benda tajam merasa mati, dia akan menusuk-nusuk tubuhnya di hari kiamat khalidan mu'alidan. Dan di hari kiamatnya dia tidak akan mendapatkan bau surga. Hati-hati kalau ini sesuatu yang masih subhat, tidak. Apalagi kalau di Indonesia jelas ini tidak ada subhat lagi. Di Indonesia jelas tidak diperbolehkan pembunuh diri. Apalagi sambil merusak fasilitas umum, ya, ketenangan masyarakat dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau mau jelas bukan di sini tempatnya. Ya. Tanah pergi ke, sekarang pergi ke Yaman sana. Ya, kecamatan yang bantu saudara kita bukan di sini. Ini malah membuat keamanan jadi hilang, yang menimbulkan rasa takut dan tidak ada faedahnya. Sebagai faedahnya seperti ini. Kita tuh di sana di Indonesia itu adalah macam dakwah kita. Kalau kita ingin pemerintah kita berhukum dengan hukum Islam dengan dakwah, bukan berarti kita ketika ya, menolak. Ya, pemikiran ini berarti kita tidak inginkan hukum Islam. Kita setiap muslim yang ya, memiliki iman, memiliki ijtihad dengan sunnah pasti ingin. Tapi caranya bagaimana? Jangan yang penting hasilnya, tapi caranya bagaimana? Akan dinilai caranya. Dengan dakwah dari sedikit demi sedikit, akhirnya membesar dakwah salat, dakwah tauhid, dan seterusnya. Sampai nanti jadi masa-masa akhirnya menjadi daulah Islamiyah. Kita menginginkan hal tersebut. Tapi kita masih dalam tahap dakwah. Kita dakwahkan dulu. Mungkin kita sendiri pribadi yang mengamalkan hukum Islam, kemudian keluarga kita, tenaga kita, teman-teman kita, dan seterusnya, kita ajak, dan seterusnya. Nanti insya Allah, Allah meridhoi. Meskipun jangan hasilnya, tapi caranya. Berapa banyak? Ya, para nabi yang tidak punya pengikut, jadi bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi apakah nabi tersebut salah? Tidak. Dia benar caranya. Tapi hasilnya? Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena taufik itu dari Allah, bukan kita. Yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan kita. Kita hanya memberikan, kita hanya berusaha. Metodenya benar. Metode itu sudah mendapatkan nilai besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ahmad isawal. Yang lain? Sudah? Ya. Kita cukup sekian. Subhanallahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.